Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai inna wa khawatuha. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya inna wa khawatuha semuanya adalah huruf. Semuanya adalah huruf. Berbeda dengan yang sebelumnya, karena wa khawatuha nam semuanya adalah fi'il. Dan nanti yang akan datang dhanantu wa khawatuha semuanya adalah fi'il. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha. Jadi huruf-huruf ini memiliki isim dan khabar. Karena huruf-huruf ini termasuk nawasikh. Nah, termasuk apa? Nawasikh, yaitu penghapus-penghapus mubtada dan khabar. Sehingga yang semula mubtada menjadi isimnya, yang semula khabar mubtada menjadi khabar kan, khabar inna atau khabar kana atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan di sini khabar huruf-huruf ini tidak boleh mendahului na'am barakallahu fikum inna wa akhwatuha ini. Jadi inna zaidan qa'imun enggak boleh qa'imun inna zaidan. Paham maksudnya? Enggak boleh qa'imun inna zaidan. Mohon salah ya? Na'am. Kemudian berikutnya wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha, dan tidak boleh juga khabar itu di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Paham belum? Jadi isim itu kan aslinya jatuh langsung setelah inna. Nah, khabarnya di tengah-tengah itu enggak boleh. Contohnya inna zaidan qaimun. Susunan asalnya itu ya. Inna zaidan qaimun. Antum ubah inna qaimun zaidan, enggak boleh. Paham belum? Naam. Illa kecuali, perhatikan kecualinya ini, idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Masyaallah. Kecuali kalau khabarnya itu dzarf atau jar majrur baru bisa. Paham belum ini? Kalau bukan jar majrur sama dzarf enggak boleh, khabarnya itu harus diakhirkan. Tapi kalau bentuknya jar majrur atau dzarf baru diperbolehkan. Contohnya inna ibaratan fi dzalik. Ya enggak? Inna ibratan fi dzalik. Sungguhnya ada pelajaran pada enam kisah tersebut misalkan. Nah, ini kan hukum, ini kan susunan asalnya. Paham ya? Kalau seperti ini boleh ditaruh tengah-tengah, ditaruh sini enggak masalah. Inna fi dzalika la ibratan. Ini lamnya lam taukid. Dikasih itu atau enggak dikasih enggak masalah. Inna fi dzalika ibratan. Tahu belum ini? Naam. Kalau dalam Al-Quran ada lam taukidnya kan? Maksudnya kalau istilah contoh biasa, aslinya inna ibratan fi dzalik. Nah ini baru boleh. Tapi kalau selain jar majrur wa dzarf enggak boleh. Contohnya inna qa'imun zaidan. Boleh enggak ini? Hah? Boleh enggak ini? Fawaihan? Enggak boleh. Boleh. Karena bukan jar majrur, bukan dzarf. Mohon salah ya. Tapi kalau jar majrur dzarf boleh. Ini kan yang jar majrur yang dzarf contohnya. Inna amamaka zaidan. Boleh enggak sebelah? Boleh. Kenapa? Karena khabarnya jar majrur atau dzarf itu boleh dipertengahkan. Taruh tengah-tengah enggak masalah. Tapi selain jar majrur sama dzarf tidak diperbolehkan ditaruh di tengah-tengah antara isim dan na'am inna akhwatuha. Mahum salah ya? Naam, kita lihat. Nahwu inna ladaina angkalan. Aslinya susunannya kalau bukan ayat, inna angkalan ladaina. Apa itu? Naam, jadi angkalan sebagai isim inna. Ladaina apa ladai itu? Ladai itu kan dharaf dia. Tamya dharaf makan. Mabniun ala sukun wa huwa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa dharaf, ingat-ingat. Wa dharaf atau wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf takdiru kainun au mustaqirrun. Ingat-ingat cara menakdirkannya dan cara mi'rabnya. Intinya kalau bentuknya jar majrur sama dzaraf kok jatuh sebagai khobar didahulukan atau enggak muta'alliq. Paham ya? Punya keterkaitan dengan yang dibuang. Jadi di sini antum khobar ini enggak usah bingung, dicek dulu oh ladaina dzaraf na'am. Berarti syibul jumlah kan berarti kan? Karena syibul jumlah ada dua, dzaraf sama jar dan majrur. Sehingga antum i'rabnya wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabari inna muqaddam mahdhufan itu. Takdiru ka'inun au mustaqirun, entah selesai urusan. Naam. Berikutnya. Inna fi dzalika la'ibaratan. Naam, ini boleh ditaruh tengah-tengah fi dzalika kan jar majrur. Posisi dia kan muta'alliq dengan khabaran itu. Naam barakallahu fikum, ditaruh tengah-tengah boleh di situ. Kenapa? Karena jar majrur. Tapi kalau seandainya dia bukan jar majrur enggak boleh. Atau karena kalau dia bukan dzaraf enggak boleh. Tapi di situ kenapa boleh? Karena jar majrur. Mafhum ya? Jadi inna fi dzalika la'ibaratan, na'am fi dzalika itu jar majrur. Wa syibul jumlah kalau setelah di i'rab dulu secara sempurna, fi itu apa? Dzalika itu apa? Kemudian wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf. Ingat ya muqaddam ya. Mahdhuf takdiruhu ka'inatun aw mustaqirratun. Karena la'ibaratan mu'annas. Mahum insyaallah ya. Lamnya itu lam tawqit namanya. La'ibaratan lamnya lam apa? Lam tawqit. Naam. Justru kalau di awal kan enggak boleh. Nah, barakallahu fikum seperti ini. Kalau ada lam tawqit ada khabarnya seperti itu enggak boleh ditaruh di awal. Nah, contohnya inna pada isimnya ya afan. Pada isimnya itu enggak boleh ditaruh di awal. Inna la'ibaratan fi dzalik ini mana enggak boleh. Kenapa enggak boleh barakallahu fikum? Inna tawqit bukan? Tawqit lamnya lam apa? Lam tawqit. Ada kaidah la yajuz istima' baina tawqidain. Paham ya? La yajuz istima' baina tawqidain. Nah, maksud istima' itu maksudnya itu berkumpul di satu gitu. Ini kan tawqit inna. Lam juga tawqit. Bertemu kan? Nah, itu ada kaidah enggak boleh. Inna la ibaratan fi dzalik itu tidak diperkenankan. Terus bagaimana kalau mau dikasih lam tawqit? Diakhirkan. Inna fi dzalika la ibaratan. Mau salah ya? Naam. Jadi i'rabnya semudah inna harfu nasbin wa tawqidin atau harfu na barakallahu fikum tawqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyan 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab fi harfu jar mabniyan 'alas sukun la mahala lahu i'rab dza perhatikan dzanya itu bukan dzalika seluruhnya dza nam ismu isyarah mabniyan 'alas sukun fi mahali nam jarrin majrurun fi wa lam lil bu'd ingat-ingat ya lam lam lil bu'd lam yang menunjukkan jauh wal kaf harfun khitab mabniun al fathhi la mahala minal i'rab. Kita lihat semua ya. Na'am la ibratan lamnya lam tawqid mabniun al fathhi la mahala minal i'rab ibratan na'am barakallahu fikum ism inna muakhar na'am mansubun wa alam sifatah zahiran akhri. Mafhum insyaallah ya. Na'am sekarang kita masuki pembahasan berikutnya tempat-tempat yang dibaca inna bukan anna tapi inna. Kapan, di mana saja? Qala al-mu'allifu wasabahullah al-mawadi'u allati yata'ayyanu fiha kasru hamzati inna. Tempat-tempat yang dipastikan di dalamnya mengkasrah hamzah inna. Tempat-tempat yang dipastikan di dalamnya apa? Mengkasrah hamzah inna. Bacanya bukan anna tapi inna. Nah, itu kan kita butuh tahu di mana saja, kapan tepatnya di mana, ya enggak? Nah, kita lihat. Wa tata'ayyanu inna al-maksurah dan dipastikan inna al-maksurah di kasrah inna bukan anna. Nah, barakallahu fikum. Pertama fil ibtida. Pertama fil ibtida di permulaan. Jadi kalau inna itu letaknya di permulaan antum baca anna keliru. Anna Zaidan qa'imun khata. Nah, terus bagaimana inna? Karena di permulaan. Paham ya insyaallah ya? Fil ibtida. Pertama di permulaan. Kalau di permulaan mesti bacanya inna. Mesti itu. Inna a'tayna kal kawthar. Inna kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna juga. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Inna arsalna Nuhan juga inna. Karena di awal. Mafhum soalnya. Bedakan ketika letaknya tidak di awal. Seperti yang jatuh setelah fi'il-fi'il selain qala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan innahu. Naam. Atau yang kemasukan apa? Huruf jar. Gak mungkin antum naam bi inna bi anna ka anna atau ka inna ka anna huruf jar. Naam barakallahu fikum. Kita lihat Nahwu inna anzalnahu. Ini i'rabnya mudah sekali, bisa diiraf di bawahnya itu. Inna itu aslinya nunnya dobel. Jadi kalau antum jumpai tasdid itu antum pikirkan baik-baik itu. Tasdid berarti dobel nunnya. Inna berarti di dalam inna itu ada dua nun. Nun yang kedua itulah dikatakan dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Ya enggak? Jadi kalau antum jumpai dobel kayak ini enggak usah bingung isimnya mana. Bingung dia. Jangan bingung, dobel enggak nunnya. Dobel berarti aslinya nunnya dua, inna. Kan isinya itu. Jadi na yang kedua itulah yang sebelum diidghamkan itu dikatakan dhamirun muttasilun mabniun itu. Mafhum insyaallah ya? Belum. Kan itu inna. Ya enggak? Inna. Nah, boleh juga kalau kita baca innana enggak masalah, sama aja. Cuman ini kan ayat. Inna itu menunjukkan nunnya berapa? Hah? Apa? Nunnya nah barakallahu fikum 3 ya di situ ya afan ya nam 3 di situ 3. Cuman kalau nah barakallahu fikum ya wanam, kalau inna yang biasa itu nunnya 2, tapi kalau inna di sini 3. Karena mungkin likarah itawil amsal atau apa kemudian ada yang dibuang, cuman nah barakallahu fikum ayat 3 itu artinya innana. Nah, aslinya innana sahih. Jadi aslinya innana innana. Kemudian barakallahu fikum karena mau diidghamkan disukun juga nun yang berikutnya. Jadi inna gitu. Jadi na yang ketiga istilahnya gitu ya. Na yang ketiga atau na yang setelahnya itu dhamir muttasilun mabniun sukun fi mahali nasbin sebagai isim. Nah, barakallahu fikum isim inna tersebut. Paham insyaallah ya? Naam. Kemudian kalau kemudian anzalna jumlah fi'il fa'il itu fi mahali rafin sebagai khabar inna. Naam, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau terletak di awal di permulaan bacanya inna. Kalau atau baca anna keliru dan belum paham. Paham ya? Kalau bacanya masih anna keliru dan tidak paham atau belum paham. Yang kedua, wa ba'da ala. Perhatikan ini. Kalau antum jumpai ada inna setelah ala, bacanya jangan anna tapi inna. Ala di ini dikenal dengan apa? Ba'da ala allati yustaftahu bihal kalam. Perhatikan. Yang jatuh setelah ala yang fungsinya sebuah ucapan itu diawali dengannya, dibuka dengannya. Jadi ala ini dikenal dengan ala al-istiftahiyah. Dikenal dengan apa? Ala al-istiftahiyah. Itu penting itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang sering diartikan ketahuilah itu. Untuk permulaan. Jadi dia itu diawali sebuah untuk mengawali sebuah kalam. Jadi dia itu bukan yang pertama, cuman alat yang digunakan untuk mengawali sebuah kalam. Terus yang awal, yang setelahnya itu yang awal, sehingga enggak ada iskal. Nahwu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ustaz, itu kan inna jatuh setelah ala, katanya kalau di permulaan dibaca inna, tapi kalau ini kan enggak di permulaan, kita katakan dia dihukumi permulaan karena ala itu istiftahiyah, alat yang digunakan untuk membuka sebuah kalam, berarti otomatis setelahnya itu yang pertama. Paham belum? Jadi enggak ada iskal itu loh. Mungkin ada orang ada iskal, mungkin kan katanya dibaca inna itu kalau di awal saja. Ini buktinya enggak di awal dibaca inna juga. Kita katakan itu di awal, dihukumi awal. Lah alanya, kita katakan alanya ala al-istiftahiyah. Dihafal itu ya. Ala al-istiftahiyah. Istiftahiyah. Al-ala yang fungsinya untuk pembukaan. Mafhum? Nah, dari kata istaftah, yastaftihu istiftahan. Istiftahiyah. Mafhum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum. Yang artinya ketahuilah. Artinya apa? Ketahuilah. Na'am. Sehingga i'rabnya pun ala harfu istiftahan itu. Mabniyun ala sukun la mahal al-i'rab. Setelahnya itu tetap dihukumi. Dihukumi apa? Dihukumi kalam pertama. Paham ya? Nah, jadi enggak usah ada iskal ya. Nah, mungkin kalau orang kan timbul iskal karena yang pertama tadi kan lafadznya kalau di permulaan dibaca inna, ya enggak di permulaan taunya. Ternyata ini enggak di permulaan. Kita katakan dia dihukumi permulaan karena alanya sekedar alat yang digunakan untuk membuka sebuah ucapan. Mau salah ya? Na'am barakallahu fikum. Ketahuilah hatinya gitu. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak takut. Ngam, tidak khawatir terhadap perkara akhirat yang akan mereka hadapi, dan orang-orang yang tidak bersedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Kan itu syahidnya mana? Syahidnya inna, dibaca inna karena jatuh setelah, karena jatuh setelah Apa itu? Ala. Naam, karena jatuh setelah ala. Naam barakallahu fiikum. Ada dua berarti, ingat-ingat ya. Fil ibtida' pertama, kedua ala. Yang ketiga ba'da wa ba'da haitsu. Nah, perhatikan kalau antum jumpai kok ada inna setelah haitsu, bacanya bukan anna tapi haitsu inna. Haitsu inna. Nahwu jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. I'rabnya di bawah itu antum bisa lihat jalastu jalasa fi'lu madhin mabni as-sukun liittishal bi dhamir rafi'in mutaharrikan wa ta. Ini beliau lah ringkas ini ya. Wa ta dhamir muttasilun mabniyun 'ala namdham fi mahali raf'in sebagai fa'il. Haitsu dzarfu makan. Haitsu dzarfu makan. Mabni al-dham fi mahali nasbin, karena dzarf makan itu kan hukumnya masuk dalam apa? Na'am barakallahu fiikum maf'ulun fi. Sehingga fi mahali nasbin semuanya. Maf'ulun fi termasuk mansubat kan, maf'ulun fi, maf'ulun fi seperti dzarf zaman, dzarf makan. Nah, ini mabni haitsu ini, enggak boleh haitsan, enggak boleh haitsi. Haitsu. Maksudnya ya? Jadi i'rabnya haitsu adalah apa? Na'am dzarfu makan, mabniyun 'ala dzam fi mahali nasbin. Na'am barakallahu fiikum. Jadi aku duduk di tempatnya Zaid duduk. Takdirnya jalastu haitsu na'am julusi Zaidin. Haitsu julusi Zaidin. Karena inna ini nanti termasuk apa? Termasuk mausul harfi. Kalau mausul harfi setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Paham ya? Nah, dalam artinya diubah menjadi masdar itu enggak masalah. Jalisun itu kan isim fa'il, tetap bisa jadi dicarikan masdarnya apa? Julus. Jalasannya julusu julusan. Berarti takdirnya jalastu haitsu julusi Zaidin. Paham ya? Nah, karena inna mausul harfi kan? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya inna wa anna wa kai wa ma fahfat walau. Nah, kita lewati dulu kan? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya inna wa anna wa kai wa nam wa ma fahfat walau. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi dibaca apa? Inna bukan anna. Aywana barakallahu fikum. Berikutnya wa ba'dal qasami, dan setelah sumpah. Qasam itu sumpah ya. Nah, sumpah itu huruf yang dipakai itu sumpah sudah ma'ruf di telinga kita dan sudah kita menghafalnya, cuma tiga saja. Apa saja huruf untuk sumpah itu tiga itu? Antum? Al-waw, al-ba, wa ta. Sudah, sudah. Enggak boleh ala wala fi. Allahi enggak bisa. Untuk sumpah enggak bisa. Fillahi enggak bisa. Hanya wallahi wa billahi wa tallahi. Sudah. Masalah ya, itu namanya huruf qasam. Oleh karena itu di dalam matan jurumiyah antum perhatikan baik-baik, di awal-awal itu huruf jar dipisah dengan huruf qasam. Padahal sama-sama mengejarkan, ya enggak? Tapi kenapa dipisahkan? Li'annal qasama la yata'atta illa bihadhihi salasa. Karena yang sumpah tidaklah datang kecuali dengan tiga huruf ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali apa? Illa bi'ihda hadhihi salasa. Kecuali dengan salah satu tiga huruf ini. Enggak ada dengan ala wala fi. Paham? Walaupun dia teriak-teriak Allahi ya akhi, Allahi ya akhi. Paham ya? Malah keliru, karena Allah artinya tawakal Allah. Paham ya? Nah, fillah itu artinya uhibbuka fillah. Paham ya? Jadi enggak bisa untuk sumpah. Tapi kalau wau jelas kan wallahi, udah orang langsung tahu itu sumpah. Tallahi langsung sumpah. Billahi langsung sumpah. Paham ya? Oleh karena itu kalau antum di Arab sana barakallahu fikum ketemu orang Yaman atau orang Arab itu, kalau antum bilang Allahumma san billahi alaik ya akhi, billahi alaik, itu orang sudah takut dia. Jadi kalau awalnya antum diundang, diundang awalnya antum nolak, enggak bisa, apa enggak bisa. Allahumma san billahi alaik ya akhi. Akhirnya langsung mau dia. Setemu sempat langsung mau, karena enggak tahu ya bagaimana ya tabiat mereka. Tahu ya, jadi ketika mendengar seperti itu, seakan-akan tuh kayak disumpahi gitu. Jadi harus mau gitu loh. Nah, billahi alaik, billahi alaik. Paham ya? Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu memang nama masyhur ya. Jadi sumpah itu barakallahu fikum dengan tiga huruf tadi itu, salah satu di antara tiga huruf tadi, na'am billahi wa tallahi, na'am sama wallahi tadi, na'am. Kita lihat wa ba'dal qasami nahwu hamim wal kitabil mubin. Sumpahnya mana? Wawunya itu wal kitabil mubin. Nah, bersumpah dengan alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Al-mubin itu juga termasuk, na'am barakallahu fikum, sifat dengan alkitab tersebut. Paham ya? Inna setelahnya kan inna anzalnahu, ya kan? Karena setelah qasam. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mau salahnya? Ayo. Kalau contoh yang lain, wallahi inna Zaidan qa'imun. Benar enggak ini? Benar. Tallahi anna Muhammadan jalisun, keliru enggak? Keliru. Paham ya? Karena setelah sumpah harus inna. Mafhum soal ini ya? Mafhum ya? Naam. Berikutnya wa ba'dal qaul, dan apabila jatuh setelah qaul, perhatikan yang ana ucapan kemarin-kemarin itu. Jadi kalau jatuh setelah fi'il selain qaul dibaca anna. Berarti kalau ba'dal qaul jatuh setelah fi'il qaul ini dibaca apa? Inna. Paham? Naam, itu ingat-ingat. Jadi antum enggak usah katanya kok setelah fi'il dibaca inna. Fi'il yang mana dulu? Kalau fi'ilnya qaul, naam. Kalau fi'ilnya bukan qaul enggak bisa. Idza ja'akal munafiquna qalu apa? Innaka la rasulullah. Qalu, qaul bukan? Naam. Ya enggak? Idza ja'akal munafiquna qalu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Lah ini ya'lam kok innaka? Itu ada pembahasan lagi. Kalau khabarnya kemasukan lam, itu bisa dibaca inna. Walaupun setelah apa? Fi'il selain qaul. Ada lagi pembahasan berarti ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ada lam enggak itu? Itu. Nah, baru bisa. Kalau enggak ada lam enggak bisa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham belum? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu yashhadu kok baca inna, tapi khabarnya ada lamnya enggak? Ada. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Paham belum? Jadi perlu agak dicurahkan itu pemikirannya, dalam artian kok seperti ini ya, cek sebabnya apa. Nah, jadi enggak ada iskal ya dalam surat Al-Munafiqun tadi. Pertama lo terapkan. Idza ja'akal munafiquna apa? Qalu innaka la rasulullah. Ya enggak? Naam. Qalu innaka la rasulullah. Ini kembali ke hukum asal qaul. Setelah qaul apa inna? Setelahnya setelah ya'lam kok inna lagi, karena khabarnya ada dalamnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibuna, dalamnya juga. Enggak ada iskal insyaallah. Naam. Jadi hukum asalnya, hukum globalnya pokoknya kalau jatuh setelah qaul dibaca inna. Kalau khabarnya tidak kemasukan apa? Lam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, enggak apa-apa itu, afan enggak pakai itu ya. Jadi hukum globalnya pokoknya intinya inna itu dibaca inna dengan kasrah, hamzah ni kasrah itu bi kasri al hamzah. Nah, barakallahu fikum, kalau jatuh setelah qaul itu globalnya gitu. Kalau seandainya ada selain qaul kok dibaca inna, berarti ada unsur-unsur yang lain. Seperti apa tadi? Ya'lamu yashhadu. Itu kan bukan qaul itu. Terus setelahnya kok inna, karena khabarnya ada lam. Ada gambaran belum? Antum lihat sendiri nanti ya surat Al-Munafiqun itu ya. Antum cek sendiri itu, nanti kan ada lamnya itu khabarnya. Lam taukid itu, lam taukid kayak gini. Innal munafiqina lakadzibun. Ya kan? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Paham ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa idza dakhalat lam fi khabariha. Yani apabila kemasukan lam pada khabarnya. Ini yang kaidah berikutnya. Apabila lam itu masuk pada khabarnya langsung, walaupun dia jatuhnya bukan setelah qaul, tetap dibaca inna. Apabila apa? Lamnya masuk pada khabarnya. Perhatikan. Nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ada lamnya enggak itu? Nah, lam apa namanya? Lam taukid. Tapi namanya lam taukid. Nah. Terkadang kita jumpai lam taukid, lam ittida itu bagaimana sih? Sebenarnya sama saja sebenarnya, cuman sebagian orang mengungkapkan lam taukid, lam ittida itu sebenarnya sama saja. Jadi enggak usah bingung. Sebenarnya sama saja, jadi enggak usah bingung ya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya wallahu yashhadu innal munafiqina, khabarnya lagi lakadzibun. Nah, dalamnya kan? Nah, enggak ada iskal insyaallah. Paham ya? Jadi lamnya ini dikenal dengan lamu taukid. Lah katanya ada yang namakan lamu zahlaqah. Naam. Ada yang namakan lamu taukid, lamul ibtida, lamu zahlaqah, lamu muzahlafah. Sama semua itu. Lam muzahlafah, muzahlaqah, lamu ibtida, lamu taukid itu sama saja. Naam ya. Jadi nanti kalau kamu menjumpai lafaz-lafaz seperti itu enggak usah bingung ya. Apa sih bedanya Ustaz? Sama aja, enggak usah bingung. Naam. Terkadang lamul ibtida dinamakan lamul ibtida. Terkadang dinamakan lamu taukid. Terkadang lamul muzahlaqah. Alam al-muzahlaqah. Muzahlaqah. Terkadang lam muzahlafah. Artinya sama sama saja, muzahlaqah muzahlafah. Nah, seperti itu. Ini cuma ungkapan aja ya. Jadi enggak usah bingung ya. Dan kalau antum di Arab antum lihat alam muzahlaqah sama. Muzahlaqah itu kamu tidak. Nah, atau lam taukid. Mafhum soalnya ya. Ewa na'am barakallahu fikum, tadi dipahami baik-baik. Na'am barakallahu fikum, lamnya adalah lam taukid atau dinamakan dengan lam muzahlaqah atau muzahlafah. Na'am. Itu yang kita ambil, jadi direnungi baik-baik. Na'am barakallahu fikum, dipahami baik-baik tempat-tempat yang kapan dibaca inna. Adapun yang selanjutnya nanti, tempat-tempat yang dibaca anna, kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah ta'ala. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang jelas di ulang-ulang dimutkinkan karena biar tahu letak-letaknya sehingga kita bacanya pun tidak keliru. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.